إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة sidang Jumat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan untuk diri kami dan anda semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan sungguh telah berbahagia orang-orang yang bertakwa. Merupakan suatu hal yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim, yang ini merupakan kunci kebahagiaan hidup di dunia untuk meraih kemenangan nanti di akhirat, yakni prinsip as-sabru 'alal adza fi, bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian yang mengganggu dan menghalangi kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah darul ibtila wal bala, negeri ujian dan juga adanya bala malapetaka. Manusia di dunia tidak satu pun yang terlepas atau bebas tidak mendapatkan ujian. Namun mereka mendapatkan ujian sebagaimana itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan adanya kejelekan-kejelekan dan adanya kebaikan-kebaikan, yang itu betul-betul merupakan ujian bagi kalian, dan kalian hanya kepada kamilah akan dikembalikan. Di mana ujian-ujian ini semuanya dengan adanya keimanan akan semakin kerap, karena dalam rangka untuk menyeleksi satu di antara kita yang betul-betul jujur dengan keimanannya. Allah menyatakan, Am hasibtum an ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah mereka manusia menyangka apabila telah menyatakan kami beriman maka mereka dibiarkan begitu saja tanpa ujian? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga nyata jelas di hadapan Allah orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan orang-orang yang dusta dengan keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ujian akan selalu mengiringi kehidupan kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang bagaimana seorang akan dinyatakan kokoh dalam agamanya. Beliau menyatakan, "La yu'rafur rajul hatta yubtala." Tidak akan dikenal seorang itu kokoh di dalam agamanya, jujur di dalam keimanannya, sehingga dia mendapatkan ujian dan bala. Ujian-ujian begitu banyak, baik berupa ujian materi, berupa ujian fisik, ataupun juga kemiskinan dan sebagainya. Akan tetapi di sana ujian yang paling besar adalah ujian dikala seorang mendapatkan ujian dengan agamanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berdoa kepada Allah berlindung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah ujian yang menimpa kami dikala kami diuji dengan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai urgensi kepentingan yang paling kita tuju. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran di dalam menghadapi ujian adalah wujudnya untuk kita senantiasa mengikat diri-diri kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus bisa melaksanakannya. Dan kita bersabar mengikat diri-diri kita untuk menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat bersamaan yang namanya maksiat itu zayyanalah syaitan, dihias-hiasi oleh syaitan. Oleh karena itu, orang-orang yang sabar adalah mereka orang-orang yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu merupakan kunci keberhasilan. Allah menjadikan di antara sebab terkabulnya doa dan tercapainya cita-cita adalah dengan sifat kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Maka minta tolonglah kalian kepada Allah melalui sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian-ujian yang menimpa dalam agama ini telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih dari Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah mau'izah, wejangan nasihat yang tandas, yang menjadikan para sahabat dikala mendengar nasihat tersebut zarifat minhal qulub, zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, berlinanglah air mata mereka dan bergetarlah merasa takut hati-hati mereka, karena seakan-akan merupakan nasihat orang yang akan berpisah. Maka beliau memberikan pesan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi. Beliau menyatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan mendengar serta taatlah kepada para penguasa, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Kemudian beliau menyatakan suatu fitnah yang akan muncul dan bagaimana solusi daripada menghadapi fitnah tersebut. Beliau menyatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayarukhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang yang hidup nanti setelah aku di antara kalian adalah akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidinal mahdiyina min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah diberi petunjuk setelahku al-hadis. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita akan munculnya ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak, bukan satu atau dua, bahkan beliau mensifatkan katsira, yakni sangat banyak. Dan ini merupakan ujian di dalam agama kita. Karena inilah yang diupayakan oleh mereka, yakni iblis dan bala tentaranya, dikala menjadikan seorang hamba tidak bisa lepas dari tauhid. Ketika melihat hamba-hamba Allah telah bertauhid, tidak memungkinkan bagi dia untuk mereka jatuh kepada kesyirikan lagi. Maka barakallahu fikum, yang diupayakan oleh syaitan adalah memecah belah hati-hati mereka. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna syaitana qad ayyisa ayya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrisi bainahum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan mereka orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab kembali beribadah kepada syaitan melakukan perbuatan syirik, dikala tauhid telah menancap pada hati-hati mereka. Walakin akan tetapi mengemalingkan mereka dari siratul mustaqim, fitahrisi bainahum, memecah belah diantara hati-hati mereka untuk tidak menjadikan persatuan diantara mereka, cinta kepada sunnah berjalan di atas satu manhaj yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah salah satu ujian yang akan menimpa umat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya bahwasanya fa innahu may ya'is minkum fa sayarakhtilafan katsira, sesungguhnya orang yang hidup nanti setelahku di antara kalian akan mendapatkan ujian yang sangat banyak. Namun ternyata ujian-ujian tersebut, yakni perpecahan yang sangat banyak, tidaklah diridhoi oleh syariat, karena syariat ini tidaklah menjadikan agama ini berpecah belah. Namun justru dengan adanya perpecahan, sebagai barakallahu fikum, sebagai sarana bagi kita untuk menempuh suatu ibadah yang agung, yakni mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menerangkan, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, yakni peganglah kuat-kuat. Ini diantara sebab-sebab untuk kita terselamatkan dari ujian dalam agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semakin memahamkan kita urusan agamanya, dan semakin menjadikan kita orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Rasul dengan benar. Dan semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, dikala ujian perpecahan itu akan dimunculkan dalam kehidupan seorang hamba atau bahkan kehidupan muslimin secara umum, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjadikan ujian-ujian tersebut semakin gelap dan semakin gelap dikala orang tersebut mau mengikuti terhadap hal-hal yang dia tidak mengetahui ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang munculnya fitnah dan ujian yang akan dicampakkan kepada hati-hati para hamba. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadisnya yang sahih dari Hudzaifah ibnul Yaman, beliau menyatakan, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'udan, maka akan dicampakkan kepada hati-hati hamba yang namanya ujian demi ujian, fitnah perpecahan umat akan dicampakkan bagaikan anyaman tikar satu helai satu helai. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuqtatus sauda, maka hati mukmin manapun yang mau mengikuti fitnah dan menyerapnya, maka dia akan dititikkan padanya satu titik hitam. Hatta kalquzi mujahhiya, hingga akhirnya hitam tersebut menutupi hatinya bagaikan gelas yang ditelungkupkan. Tidak bermanfaat baginya nasihat, tidak bermanfaat baginya Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah min dalik. Fa'ayyu qalbin angkaroha, maka hati siapapun yang mengingkarinya, dia mengetahui ini fitnah, dia mengetahui ini perpecahan, maka dia tinggalkan. Nukitat fihi nuktatus sauda, maka akan dituliskan pada hatinya, dititikkan satu titik putih. La tadurruhu fitnah madamatis samawati wal ard. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan membahayakan baginya fitnah apapun itu selama masih ada langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita jalan keselamatan dari fitnah, yaitu beliau memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyuna setelah beliau wafat. Dan demikian pula beliau memperingatkan kepada kita jalan selamat dari fitnah tersebut adalah menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Beliau menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Maka jauhi oleh kalian segala sesuatu yang diadakan dari perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya itu merupakan bid'ah, dan segala kebid'ahan adalah sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disimpulkan oleh para ulama tentang ciri-ciri orang yang akan selamat dalam berbagai ujian adalah mereka yang pertama orang yang menegakkan tauhid zahiran wa batinan, qawlan wa i'tiqadan wa amalan. Orang yang dia itu menegakkan tauhid secara lahiriah ataupun batiniah, baik secara ucapan, keyakinan ataupun perbuatan, mereka betul-betul di atas keikhlasan niat dan juga ketauhid kepada Rasul, betul-betul selalu menjadikan dirinya berusaha untuk mutabah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah at-tamassuk bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan jalan keselamatan. Sebagaimana dinyatakan oleh salaf, at-tamassuku bisunnah najah, yaitu berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Dan yang ketiga diterangkan para ulama adalah ar-ruju ila kibaril ulama. Mereka mau kembali kepada kibarul ulama. Dari mana itu diambil? Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekhususan para khurafaur rasidun, di mana mereka lah kibarus sahabah, para sahabat yang mulia yang agung. Sehingga dari sini para ulama menerangkan bahwasanya untuk kita di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah dalam penerapannya untuk kembali dengan bimbingan para ulama kibar. Dan yang keempat adalah mereka orang-orang yang menjauhi segala perbuatan bid'ah dan orang-orang yang melakukannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian yakni perkara-perkara yang baru, karena itu adalah bid'ah di dalam agama, dan sesungguhnya perbuatan bid'ah dan para pelakunya ada di neraka. Inilah diantara jalan-jalan yang harus kita pahami, dan di atas itulah hendaknya kita bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian, baik ujian yang berkaitan dengan fisik kita, karena yang namanya berpegang teguh dengan sunnah pasti akan mendapatkan ujian, baik fisik, baik juga dunia, ataupun juga ujian-ujian yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin menjadikan kita orang-orang yang senantiasa kokoh di atas sunnah dan terus istiqomah di atasnya, dan tidaklah mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik pada para pemimpin kita, agar supaya bisa menjadikan pengayom bagi masyarakatnya dan membawa negeri ini kepada hal-hal yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada mereka pendamping-pendamping yang saleh dan menjauhkan dari mereka pendamping-pendamping yang toleh. Dan semoga Allah menjadikan wabah ini menjadi kebaikan bagi seluruh muslimin, dan segera Allah angkat dari kita semua dan menjadikan segala sesuatunya menjadi kebaikan yang terus berlipat ganda bagi kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mati di atas istiqamah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.